Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih terkait dengan mahar atau mas kawin. Poin yang kelima, yustahabbu taqdimu syai'in minal mahri, disunahkan didahulukan sesuatu dari mahar. Jadi sebelum masuk ke dalam pernikahan, disunahkan mas kawin dibayar terlebih dahulu. Kata beliau al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunuhu yustahabbu taqdimu syai'in minal mahri qabla dukhuli. Adapun keberadaannya disunahkan mendahulukan sesuatu dari mas kawin qabla dukhul, sebelum masuk ke pernikahan. Fali hadis Ibni Abbasin al-mutaqaddami qariban, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang telah berlalu baru saja. Di poin keempat di situ dikatakan mas kawin boleh dihutang. Ya, mas kawin boleh dihutang. Berarti di tidak dihutang lebih afdal, sunnahnya enggak dihutang gitu. Ya, sunnahnya mas kawin tidak dihutang. Jadi diberikan sebelum masuk ke dalam pernikahan, itu sunnahnya. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dan dikeluarkan hadis oleh Imam Abu Dawud Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an udkhila imra'atun ala zawjiha qabla ayyu'tiyaha syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku. Untuk apa? An khudhi udkhilal mar'ata, untuk memasukkan wanita. Qabla ayyutiyaha say'an, sebelum diberi sesuatu gitu. Dalam hadis ini wanita dimasukkan dulu dalam pernikahan gitu, padahal belum diberi mas kawin. Tapi kata beliau rahimahullah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, namun dalam catatan kaki, wa'allahu bi'adami simak khaisamah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam hadis ini ada rawi namanya Khaisamah dan tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak mendengar hadis, sehingga hadis ini wada'a fahusih al-Albani rahimahullah fi da'if Abu Dawud, dalam da'if Sunan Abi Dawud, sehingga hadisnya da'if, sehingga tetap sunnahnya adalah wanita masuk dalam pernikahan dalam keadaan mas kawin sudah disiapkan, sudah diberikan gitu. Jadi akad nikah mas kawin sudah siap, sehingga setelah akad nikah masuk, ini dalam rumah tangga sudah menerima mas kawin gitu. Wala yu'aridu hadal hadisu Ibnu Abbasin. Ini tidak pertentangan dengan la yu'aridu hada hadis Ibnu Abbasin. Ini tidak pertentangan dengan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma gitu. Karena hadisnya dhaif gitu. Cuma kalaupun sahih, seandainya hadis ini sahih, karena hukumnya sunnah, ini bolehnya mas kawin itu dihutang gitu, dihutang. Fa inna ghayata ma fihi annahu yadullu ala anna taqdimata shay'in minal mahri qabla dukhuli ghairu wajibatin. Karena sungguhnya ghayata ma fihi, puncak pada apa-apa yang terkandung dalam hadis tersebut, annahu yadullu, bahwa hadis tersebut menunjukkan ala anna taqdima shay'in minal mahri, bahwasanya mendahulukan sesuatu dari mas kawin itu qabla dukhul, sebelum masuk ke dalam pernikahan atau rumah tangga, itu ghairu wajibin, ini tidak wajib ya, tidak wajib, sehingga la yunafi kaunaha mustahabbatun, sehingga tidak menafihkan keberadaannya itu mustahab, yakni sunnah. Jadi disunahkan mas kawin itu sudah tersedia, akad nikah kemudian diberikan, kemudian masuk ke rumah tangga sudah memberi mas kawin, sudah memberi yakni mas kawin, seperti itu. hikmah. Selesai poin yang kelima ya. Kemudian hikmah disyariatkannya mas kawin itu. Yakni itharu sidqi rahbati zauji fi mu'asarati zauji zaujatihi musyara mu'asaratan syarifatan. Hikmah kenapa ada mas kawin adalah menampakkan kejujuran tanggung jawab. Ya, menampakkan kejujuran tanggung jawab. Jadi mau betul-betul mau berumah tangga betulan itu harus modal gitu. Butuh biaya. Ya, harus bayar mas kawin gitu. Jadi nampak dia mau nikah betulan, dia rela mengeluarkan mas kawin, ya, berjuta-juta untuk bayar mas kawin, rela untuk menampakkan kejujuran tanggung jawab, yakni hidup berumah tangga, gitu. Jadi hidup berumah tangga dengan rumah tangga yang mulia, kehidupan yang mulia itu. Dan juga wabina'u hayati zaujiyati karimah, untuk membangun kehidupan suami istri yang mulia. Jadi pertama kali seorang suami sudah bayar mas kawin untuk istrinya, gitu. Kemuliaan seorang suami bertanggung jawab kepada istri, istrinya diberi ya, sesuatu yang berharga untuk istrinya, gitu. Kama anna fihi i'zazan lil mar'ati, sebagaimana itu juga termasuk i'zazan, pemuliaan kepada istri. Jadi istri dimuliakan, mau dinikahi diberi mas kawin, diberi mahar gitu. Seperti itu. Wa ikraman laha, dan penghormatan kepadanya, istri dihormati, dihargai, mau dinikahi diajak berumah tangga dikasih mas kawin gitu. Wa tamkinan laha min an tatahayya'a lizawaji bima tahtaju ilaihi minal libasi wan nafaqati, dan supaya wanita itu enggak minder. Jadi istri itu enggak minder karena dia punya harta, harta pemberian suami, mas kawin gitu. Sehingga dia punya persiapan masuk rumah tangga itu, punya duit, punya harta gitu. Sehingga bisa untuk kebutuhan dia, sehingga dia menikah dengan baju baru. Baju baru dari mana? Beli. Beli uangnya dari mana? Dari pemberian suami, mas kawin gitu. Seperti itu. Ya namanya wanita kan gak kerja, sehingga ketika masuk dalam pernikahan kalau enggak punya apa-apa itu minder gitu. Bajune jelek. Ya. Pakaiannya enggak bagus gitu. Maka kalau diberi mas kawin duluan, bisa digunakan untuk beli baju bagus gitu. Seperti itu. Atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Sehingga masuk dalam rumah tangga itu punya sesuatu yang membuat dia tidak minder dalam masuk kehidupan rumah tangganya, seperti itu. Dan mas kawin ini termasuk hak istri yang pertama. Jadi istri itu punya hak-hak gitu. Punya hak dan punya kewajiban. Salah satu hak istri yang pertama adalah mendapatkan mas kawin. Hikmahnya mas kawin ini bisa untuk beli baju baru atau beli kalung baru, beli cincin baru, sehingga istri nampak berwibawa di hadapan suaminya gitu, enggak minder gitu. Seperti itu. Itu hikmahnya. Kalau istrinya sudah kaya, pakaiannya sudah bagus-bagus gitu, kalungnya banyak, gelangnya banyak, cincinnya banyak, alhamdulillah gitu. Seperti itu. Itu tambahan dari poin yang kelima. Berikutnya masuk hukum baru, ahkamul usrati azzawjiyati, hukum-hukum pergaulan suami istri, interaksi bergaul di dalam rumah tangga. Yang pertama, wa ala zauji husnul usrati, wajib atas suami bagus dalam pergaulan. Ya, bagus dalam pergaulan kepada istrinya. Ya. Wa amma kaunuhu kaunu ala zauji husnul usrati fa li qaulihi ta'ala. Adapun keberadaan wajib atas suami husnul usrati, bagus dalam pergaulan. Fali qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asiruhunna bil ma'rufi, dan bergaullah dengan mereka, para istri, dengan ma'ruf, ya, dengan baik. Ya. Seperti itu. Jadi dalam rumah tangga ada cerita, mungkin ada wedangan, makan snack bersama gitu. Ya. Kalau Rasulullah ada apa? Lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha gitu. Lah ini berat mungkin kalau orang sekarang, ayo playon karo bojone gitu. Gacaran dhisik ndi gitu. Duluan mana sampai pohon sana gitu. Gitu. Ya menunjukkan pergaulannya baik gitu loh. Pergaulannya baik. Enggak jelungan gitu. Rumahnya pintunya banyak. Suami datang dari pintu sana, istri keluar dari pintu sana. Gitu. Istrinya datang dari pintu sana, suaminya keluar dari pintu sana, gitu. Enggak ada cilup nyoba gitu. Gak ketemu gitu. Ya, seperti itu. Jadi pergaulannya baik antara suami dengan istri gitu. Karena Allah memerintahkan wa asiruhunna bil ma'ruf gitu, dan bergaullah dengan istri dengan ma'ruf ya, dengan baik. Enggak kasar ya, enggak teriak-teriak gitu, tapi ada kelembutan ya dalam rumah tangga gitu, ada rifqu wal lin ya, ada lembut lunak gitu. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain kata Imam Syaukani rahimahullah, wa fi sahihain dan dalam sahihain, wa ghairihima dan selain keduanya, min hadisi Abi Hurairata, berdasarkan Abu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annal mar'ata kadilai, sesungguhnya wanita itu seperti dilak. Dilak itu tulang rusuk yang paling atas. Ya, tulang rusuk. Tulang rusuk bentuknya kayak apa? Apa bentuknya tulang rusuk? Tulang rusuk bentuknya apa? Sudah beli bakso rusuk belum? Tulang rusuk bentuknya bengkok. Tulang rusuk bentuknya bengkok. Jadi wanita itu seperti tulang rusuk, yakni bengkok. Ida dahabta tukimuhu, jika kamu datang untuk meluruskannya, tulang rusuk yang bengkok kamu luruskan gitu. Kamu luruskan. Kasar tahu berarti kamu mematahkannya, ceklek gitu. Jadi wanita itu ceklean gitu ya, gampang ceklek gitu. Mudah patah gitu. Seperti tulang rusuk, kalau kamu paksa supaya lurus, patah gitu. Wa in taraktaha, dan jika kamu membiarkannya, istamta'ta biha ala iwajin, kamu biarkan dia itu di atas kebengkokan, maka dia itu ya tetap bengkok. Salah yoben, kurang yoben, keliru yoben gitu, akan senantiasa bengkok. Ya. Kamu biarkan, salah enggak apa-apa. Gitu. Akan senantiasa bengkok, yakni ala iwajin gitu. Maka fastausu bin nisa, maka nasihatilah wanita itu dengan baik gitu. Dikerasi harus begini, harus begitu, patah sudah. Enggak dinasihati senantiasa bengkok, maka dinasihati pelan-pelan gitu. Dinasihati dengan baik, maknanya seperti itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ad-Daruqutni, Imam Ahmad dan yang selainnya gitu. Itu sifatnya wanita. Maka harus bergaul bil ma'ruf, dengan baik, kamu kasari patah, kamu biarkan tetap bengkok gitu. Seperti itu sifatnya wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhraja Ahmadu wa Tirmidzi wa shahahahu, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, al-Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, min hadisihi aidan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khulukan. Kaum mukminin, orang yang beriman, yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khulukan, yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling bagus akhlaknya gitu. Akhlaknya kepada Allah bagus, akhlaknya kepada Rasul bagus, akhlaknya kepada sesama kaum muslimin bagus, akhlaknya sesama kepada istri bagus. Itulah orang yang paling bagus imannya. Wa khayyarukum, dan orang yang paling baik di antara kalian, khiyarukum linisaihim, orang yang paling bagus kepada istri-istrinya gitu. Istri itu di bawah tanggungan suami ya, di bawah kekuasaan suami. Maka kalau suami bisa berbuat bagus kepada orang yang di bawahnya, ini hebat gitu. Kalau cuma bisa berbuat bagus kepada orang yang di atasnya, ya bagus tapi belum hebat gitu. Atau berbuat baik kepada orang yang ditakuti, ya wajar takut kepada orang, berbuat baik gitu padanya. Kalau enggak berbuat baik, takut dapat ini, dapat itu, kan gitu. Lah ini kepada istrinya, orang yang berada di bawahnya, itu kok berbuat baik, berarti memang hati orang tersebut baik, bukan karena takut, bukan karena hormat, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi memang tabiatnya baik. Gitu. Berarti memang akhlaknya baik, walaupun kepada orang yang di bawahnya baik gitu. Maka khiyarukum, khiyarukum linisaihim, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya gitu. Itu yang paling sempurna imannya. Wa akhraja At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan, wa shahahahu min hadisi Aisyata qalat, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, pada istrinya. Wa ana, dan saya, kata Nabi, khairukum li ahli, adalah orang yang terbaik kepada keluargaku, gitu. Ya, kepada keluargaku. Hadisnya sahih gitu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Hibban gitu. Dan bisa dilihat dalam kitab As-Sahihah. Dari pembahasan ini adalah berarti hak istri yang kedua. Jadi hak istri yang pertama mendapatkan mahar mas kawin. Hak yang kedua mendapatkan perlakuan baik dari suami. Sekaligus ini juga kewajiban kedua bagi suami. Kewajiban suami yang pertama bayar mahar, harus bayar, enggak boleh enggak bayar gitu. Kewajiban yang kedua berbuat baik kepada istri gitu. Seperti itu. Jadi kalau berbicara antara hak dan kewajiban, hak istri, kewajiban bagi suami gitu. Nanti hak suami ya kewajiban bagi istri, seperti itu. Berikutnya yang kedua, wujubu ta'ati al-mar'ati li zaujiha, wajibnya mentaati wanita itu kepada suaminya. Wanita wajib mentaati suaminya. Tentunya di dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, yang mubah gitu, wajib ditaati. Istri wajib taat kepada suami. Dan istri yang taat kepada suami ini istri yang terbaik, ya. Istri yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Qila ya Rasulullah, ayu nisa'in khairun?" Wahai Rasulullah, wanita mana yang paling baik gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala allati tasurruhu idza nadara." Wanita terbaik itu, istri terbaik itu, istri yang menyenangkan hati kalau dilihat gitu. Jadi penampilannya itu menyenangkan hati gitu. Kalau suami melihat istrinya senang gitu. Rapi gitu, bersih gitu. Wangi. Ya. Senyum. Ya. Seperti itu, wanita yang terbaik itu kalau dilihat menyenangkan hati gitu. Seneng gitu, hatinya seneng kalau melihat. Wa tuti'uhu idza amara, dan apabila diperintah taat, ya. Kalau diperintah taat gitu. Kalau disuruh taat, enggak membawali gitu. Tidak membantah, ya. Nek diperintah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, taat. Itu wanita terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri terbaik, ya. ketika dilihat menyenangkan hati, ketika disuruh mentaati, seperti itu. Dan kewajiban taat ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi kalangan wanita. Sedangkan pemimpin itu diangkat untuk ditaati. Ya. Pemimpin itu diangkat untuk ditaati. Kalau enggak ditaati, enggak usah diangkat jadi pemimpin, kan gitu. Seperti itu. Kembali ke kitab. Jadi kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, wa amma kaunu alaiha ta'atu fali kaulihi ta'ala. Adapun keberadaan wajib atas wanita taat kepada suaminya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in atta'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka jika istri-istri itu taat kepada kalian wahai suami, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, gitu. Alhamdulillah kalau istri taat, gitu. Jangan cari celah, jangan cari jalan, jangan cari-cari untuk menyusahkan istri, gitu. Surat An-Nisa ayat 34. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, wa ghairihima, dan yang selain keduanya, min hadisi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idada ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki suami mengajak kepada istrinya, ila firasihi, yakni ke firasnya, fa'abat, kemudian istri itu enggan memenuhi ajakan suami, antaji'a, untuk datang, gitu, memenuhi ajakan suami, memenuhi panggilan suami, gitu. Fabata ghadbanu, maka kemudian suami itu bermalam ghadbana 'alaiha, dalam keadaan marah kepada istrinya. Apa balasannya? Kata Rasul, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Para malaikat melaknat istri ini. Ini mendoakan kejelekan bagi istri yang enggan untuk memenuhi undangan suaminya, gitu. Dilaknat, didoakan kejelekan oleh malaikat, hatta tusbiha, hingga subuh, hingga pagi hari, seperti itu. Jelas sekali hadis ini menunjukkan wajibnya suami itu taat kepada istrinya gitu. Suaminya minta tolong dimasakkan apa ya, gudeg misalnya, taat gitu. Enggak bantah, gudeg itu begini, gudeg itu begitu, enak terongnya gitu, enggak gitu. Enak sayur buto, buto terong gitu. Ya. Atau sate sayur terong, enggak gitu, ya. Taat ketika di perintah oleh suaminya seperti itu. Berikutnya. Berarti ini kewajiban istri untuk taat kepada suami, sekaligus hak suami. Suami punya hak untuk ditaati oleh istri gitu. Ditaati oleh istri. Berarti ini yang ketiga yang ada dalam kitab ini, karena enggak dibentuk urut. Jadi kalau diurutkan, hak suami hak istri yang pertama mendapatkan mas kawin. Kewajiban suami pertama membayar mas kawin. Hak istri yang kedua diberlakukan dengan baik, ma'ruf. Berarti kewajiban suami kedua berbuat ma'ruf kepada istri. Kemudian yang ketiga, hak suami untuk ditaati, dan kewajiban bagi istri untuk mentaati. Seperti itu. Berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah. Wa ahraja ahlu sunan wa sahahahu, dan diriwayatkan oleh Imam para ulama pengarang kitab sunan. Para ulama yang mengarang kitab sunan, perhatikan. Para ulama yang mengarang kitab sunan. Kitab sunan itu kitab hadis dalam bentuk susunan fikih. Hadis isinya, tapi diurutkan dengan urutan fikih, toharah, gitu. Diawali dengan toharah, kemudian qadha'ul hajah, najis-najis, haid, nifas, seperti itu. Wudu, urutan-urutan fikih, itu namanya sunan. Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud. Itu kitab hadis yang bentuknya urutan fikih. Diwatkan dalam kitab sunan wa sahahahu at-tirmidhi, dan disahihkan oleh Imam at-tirmidhi rahimahullah, min hadisi Amr ibn al-Ahwas, dari hadis Amr ibn al-Ahwas, annahu sahida hajjatal wada, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu yakni mendapati haji wada, haji perpisahan, haji Rasulullah yang terakhir. Ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallaha, maka Nabi memuji Allah. Wa asna alaihi, dan menyanjung Allah. Wa dzakara, kemudian beliau menyebutkan. Wa wa'ada, memberi nasihat summa qala. Kemudian Nabi bersabda, istausu bin nisa'i. Berilah nasihat, berilah wasiat kepada istri. Khairan, kebaikan. Fa innama hunna indahum awanun. Maka sesungguhnya mereka para istri di sisi kalian, di sisi suami itu awanun, partner, ya, serikat, kerjasama antara suami istri untuk membangun rumah tangga yang baik. Jadi istri itu rekan kerja untuk mewujudkan rumah tangga yang baik, untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan solihah. Maka berwasiatlah kepada istri, karena istri itu kedudukannya adalah awanun, partner kerja dalam ibadah, tapi bukan kerja cari duit. Lastum tamlikuna minhunna sayan ghairudhalik. Kalian wahai suami tidak memiliki kekuasaan terhadap istri sedikit pun kecuali ini. Jadi status suami istri itu partner, ya, serikat, rekan kerja dalam ibadah, ya, dalam mewujudkan rumah tangga yang solihah gitu. Maka berilah wasiat yang baik. Illa ayatina bifahisatim mubayyinah. Kecuali istri itu melakukan perbuatan yang jelek, yang jelas-jelas gitu. Fa'in fa'alna, kalau ternyata istri melakukan perbuatan yang jelek, yang jelas-jelas, fahjuruhunna fil madoji, maka dihajar, istri dipisah tempat tidurnya, gitu. Bukan dipulangkan, enggak, cuma pisah tempat tidur. Tempat tidurnya 5 gitu, ditaruh kamar-kamar yang tempat tidur yang lain, pisah tidurnya, dihukum dengan pisah tempat tidur, gitu. Kalau dipisah tempat tidur masih belum baik gitu. Wadribuhunna darban ghairu mubarih. Pukul istri itu dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi pukulan yang tidak membekas, yang tidak melukai. Pukulan pendidikan, bukan pukulan penyiksaan gitu. Fa in atoknakum, kalau istri itu taat kepada kalian, fala tabgu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari yakni kesalahan mereka gitu. Karena sebab rumah tangga kacau, ya, asmara kacau, asmara ruwet, itu kalau sering mencari-cari kesalahan gitu. Cari-cari kesalahan untuk menyusahkan itu. Maka jangan dicari-cari kesalahannya untuk menyusahkan. Kalau sudah baik, ya sudah gitu. Innalakum min nisaikum haqqan. Sesungguhnya kalian dari istri kalian punya hak. Suami punya hak atas istri. Istri punya kewajiban gitu. Walin nisaikum alaikum haqqan, dan istri juga punya hak atas kalian. Suami juga punya kewajiban itu kepada istri seperti ini. Fa amma haqq hakukum ala nisaikum, adapun hak kalian suami atas istri kalian, fala yutikna firasakum man takrahuna. Hak suami atas istri adalah jangan sampai tempat tidurnya kamu dimasuki orang yang kamu benci, gitu. Yakni istri enggak boleh memasukkan orang ke tempat tidurnya suaminya, orang yang dibenci oleh suaminya, gitu. Walayak dan fi buyutikum liman takrohuna. Termasuk hak suami, istri tidak mengizinkan laki-laki masuk ke rumahnya, laki-laki yang dibenci oleh suaminya, gitu. Ala wa haqquhunna alaikum, ketahuilah bahwasanya hak kalian atas, hak mereka atas kalian, hak istri atas kalian, antuh sinu ilaihin, kalian berbuat baik kepada mereka, fi kiswatihinna, dalam masalah pakaian, wa ta'amihinna, dan makanan. Jadi nafkah suami untuk istri, istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, seperti itu. Dan nafkah itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu nafkah yang wajib. Adapun pulsa, enggak wajib belikan pulsa istri. Enggak wajib belikan yang sifatnya kebutuhan sekunder, gitu. Jadi yang wajib adalah kebutuhan primer, gitu. Yang sekunder enggak harus, gitu. Jadi enggak harus kendaraan, enggak harus motor, enggak harus pulsa, enggak harus, gitu. Yang harus adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, perumahan, itu yang wajib, gitu. Mungkin ini selesai dari poin yang kedua. Adapun yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.